bariku dulu di laku luangan. Jalan, jalan kehidupan, hutan selawas sebatar. Ayamu dulu tentang jalan, kudu sabar bila kurang. Ulah lepak ganda belhar, eling kanu Terima kasih.